إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih pembahasan kita di bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yakni dalil yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Sudah kita sampaikan pada kajian yang terdahulu bahwasanya menyembelih adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, sehingga tidak boleh dan tidak sepantasnya seseorang itu memberikan persembahan, peribadatan, sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya sudah kita sebutkan dua ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ini dari surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Ya mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku serta matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang tiada sekutu baginya. Dan dengan hal itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara nusuk dengan salat. Kita tahu salat adalah ibadah. Tidak boleh seorang salat untuk selain Allah, demikian pula nusuk, sembelihan. Ini juga ibadah yang tidak boleh sepantasnya seorang itu. Tidak sepantasnya seorang itu memberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surat Al-Kautsar, Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Perintah dari Allah, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini kembali Allah menggandengkan antara sembelihan dengan as-shalah. Di sini menunjukkan bahwasanya sembelihan sebagaimana salat yakni ibadah yang tidak sepantasnya ditunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam dalil yang lain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat. Ya. La'nat yakni at-tard wal ib'ad. Mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yani man dzabaha li ghairillah, bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kemarin sudah kita juga sebutkan bahwasanya menyembelih ini, ya, meskipun seorang itu memiliki tujuan untuk selain Allah, tapi kalau memang di sana ada dalil yang membenarkannya, maka ini tidak mengapa. Sebagai contoh, menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu, menyembelih binatang, tentunya dengan bismillah tetap, ya, tapi dengan tujuan, dengan niatan untuk memuliakan tamu, untuk walimahan, ataukah untuk hal-hal yang disyariatkan yang lain, akikah, ataukah yang lainnya, ini tidak mengapa, bukan termasuk kesyirikan. Meskipun niatan kita untuk, ya ini, maksudnya bukan selain Allah, tapi untuk melaksanakan perintahnya Allah. Sebagai contoh, menyembelih binatang untuk memuliakan tamu, ini kan perintahnya Allah dan juga Rasulnya. Allah, Rasulullah yang memerintahkan mengkani ulil wal yaumil akhir, yakni fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Tentunya muliakan tamu itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Sebagai contoh, ini perbuatan Ibrahim, beliau menyembelihkan bi'ajlin samin. Ya. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Kemudian Ibrahim faragha ila ahlihi. Ibrahim pergi menuju keluarganya dengan diam-diam. Faja'a bi'ajlin samin. Tiba-tiba Ibrahim itu datang dengan membawa yakni daging anak sapi yang gemuk. Ibrahim menyembelihkan satu untuk tamu yang tidak dikenal tersebut. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah, kalau memang itu perintahnya Allah atau Rasulnya, tapi tentunya dengan tetap bismillah. Ini suatu hal yang bukan termasuk kesyirikan. Apakah bahkan menyembelih untuk sekedar bersenang-senang, sekedar bermakan-makan, berjual-beli, berdagang, bisnis? Ini juga bukan termasuk hal yang terlarang dan juga bukan termasuk kesyirikan. Karena memang inilah hikmah di antara hikmah diciptakannya binatang, binatang ternak dalam hal ini. Karena Allah menyatakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Dari binatang ternak tersebut ada yang dijadikan sebagai tunggangan dan juga ada yang dijadikan sebagai makanan. Jadi kalau menyembelih sekedar untuk makan-makan, berdagang, yakni berbisnis, ini bukan suatu hal yang termasuk kesyirikan. Tapi kalau seorang menyembelihkan memang betul dengan niatan untuk selain Allah dalam hal ini, untuk diberikan persembahan, dijadikan sebagai persembahan, ini suatu hal yang terlarang. Dan dunia ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Sekarang di sini masih ada satu hadis lagi yang berkaitan dengan hal ini, tentang bahayanya menyembelih untuk selain Allah, meskipun itu binatang sekecil apapun. Binatang sekecil apapun, kalau memang seorang itu mempersembahkan untuk selain Allah, dengan cara disembelih ataukah tidak, ini sama, hukumnya sama dengan menyembelih. Maksudnya tetap dia termasuk dalam bentuk kesyirikan. Kita baca hadisnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, yakni عن طارق ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قام لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخلوا سبيله أتوقع dalam riwayat ini dikatakan فخلوا سبيله dalam riwayat ini dikatakan فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر dan berkata kepada yang lainnya yang kedua قرب قال ما كنت لقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Dari Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Tariq bin Shihab ibn Bajali al-Bajali al-Ahmasi. Ra'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Beliau memang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat berjumpa dengan Nabi tapi beliau tidak mendengar hadis ini darinya. Ya. Fa hadithuhu mursal, hadisnya ini hadis yang mursal. Tariq bin Shihab ini seorang sahabiyun, seorang sahabat yang mulia. Yani mata Tariq sanata 83. Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini meskipun hadis ini secara lafaz ini dari Tariq ini mursal, cuman dari hadis ini mauquf sampai di Salman Al-Farisi. Ya, hadis ini mauquf sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mauqufan 'ala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini hujjah, ya, merupakan dalil juga. Ya. Ini akhrajahu Ahmad dalam kitab Zuhud dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan hadis ini mauquf sampai ke Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi kalau dari Tariq Ibn Shihab di sini dengan jalan ini, ya, beliau tidak langsung mendengar dari Rasulullah SAW hadis ini. Jadi dari Salman Al-Farisi. Cuma hadis ini hadis yang insyaallah tidak mengabar dijadikan sebagai dalil karena ini mauquf sampai ke sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab." Masuk surga seorang laki-laki gara-gara seekor lalat. Fi dhubab yakni ai bisababi dhubab, dengan sebab seekor lalat. "Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin," dan masuk neraka seorang, ada yang masuk neraka gara-gara sebabnya seekor lalat. Ini sebab yang sangat remeh, sangat kecil, sangat ringan. Ya. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Masa sih ada orang masuk neraka gara-gara lalat, masuk surga gara-gara lalat?" sebab lalat? Ya, tentunya kan para sahabat heran. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mulai menceritakan tentang kenapa kok orang tersebut masuk neraka gara-gara lalat, masuk surga gara-gara lalat. Ternyata sebab yang sangat ringan, perkara yang sangat ringan bisa menyebabkan seorang masuk surga masuk neraka. Tentunya dengan urusan hati, niatan. Nah. Maka Rasul menceritakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanabun. Dulu ada dua orang laki-laki melewati kaum yang memiliki sonam. Sonam di sini adalah makana manhutan ala suratin. Langsung saya baca di apa namanya di makna al-lughawiyah ya. Yani sesuatu yang dipahat yang memiliki bentuk, yani patung-patung. Nah. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak ada seorang pun yang boleh melewati patung tersebut, sonam tersebut sampai orang tersebut bertaqarrub kepadanya dengan sesuatu, mendekatkan diri dengan patung tersebut dengan sesuatu. Ya. La yujawizuhu maksudnya adalah la yamurru bihi wa la yata'addahu, tidak boleh melewatinya, tidak boleh melampauinya. Tidak boleh ada seorang pun yang lewat, tidak boleh ada seorang pun yang melampauinya sampai dia memberikan persembahan, memberikan pendekatan. Ya. Qalu li ahadihim, maka berkata kaum tersebut kepada salah seorang dari dua orang lewat tadi, qarrib, lakukanlah taqarrub, lakukanlah pendekatan, berikanlah persembahan maksudnya. Qala, maka orang yang pertama ini mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak punya apapun untuk bertaqarrub, aku tidak punya apapun untuk dipersembahkan kepada berhalamu tadi. Qalu, mereka menyatakan, qarrib walau dzubaban, lakukanlah taqarrub, lakukanlah pendekatan, lakukanlah persembahan meskipun itu hanyalah dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fadakhallu sabilahu. Fadakhala nar, maka orang yang pertama ini pun bertaqarrub, mendekatkan diri dengan berhala tersebut tadi, ya. Maka mereka pun membiarkan jalannya, melepaskan dan membiarkan lewat. Fadakhala nar, maka orang ini masuk neraka gara-gara memberikan persembahan dengan seekor lalat. Tidak disembelih ya, cuma diberikan persembahan. Tangkap mungkin di, kalau pakai sapu kan dikebyok aja. Ya. Kalau tangkap susah. Biasanya kalau enaknya itu pakai, sekarang ada mana? Lem. Ini mudah, bisa ribuan, ratusan. Ya. Ditangkap kemudian dipersembahkan. Ini sudah suatu bentuk pelanggaran. Satu ekor lalat saja, yang kelihatan kecil, yang hina. Yang membawa penyakit bahkan. Dikatakan membawa penyakit ini. Kan seperti itu lalat. Tapi ini pun ternyata bisa menyebabkan neraka, bisa menyebabkan surga. Ketika seorang memberikan persembahan untuk selain Allah, maka ini termasuk diantara bentuk kesyirikan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Waqalu lil akhar, maka berkatalah mereka kepada orang yang kedua, qarib, lakukanlah taqarrub, lakukanlah pendekatan, lakukanlah persembahan untuk berhala kami. Qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan memberikan taqarrub untuk seorang pun, sedikit pun, kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Fadarabu unuqah, maka mereka pun memenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, maka dengan sebab orang ini mempertahankan tauhidnya, mempertahankan keimanannya, orang ini pun masuk dalam syurga. Ya. Ini hadith. Rahu al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala. Yukarribu usnillah yudbahu, yani memberikan persembelihan untuk selain Allah. Maka ini suatu hal yang merupakan kesyirikan. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali li ahli al-hadis. Tadi saya sudah baca ini ya semuanya. Langsung kita masuk di al-ma'na al-ijmali li hadis. Makna global dari hadis ini. Berkata muallif hafizahullah taala dalam kitab ini di sini al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala, yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khuturati asy-syirki wa shana'atihi. ويحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتطلع إلى سياق هذا الحديث وتطلع إلى سياق هذا الحديث. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang mulia ini tentang bahayanya kesyirikan dan juga kejelek-jeleknya kesyirikan. Bahaya kesyirikan dan kejinya kesyirikan, jeleknya kesyirikan. Maka beliau menceritakan kepada para sahabatnya dan memulai ceritanya tersebut, ya, dengan permulaan yang membuat jiwa itu merasa aneh, tastaghribu, merasa heran. Masa sih mungkin masuk neraka gara-gara surga, masuk surga gara-gara lalat, masuk surga masuk neraka gara-gara lalat, kan? Ini suatu yang aneh. Rasul memulai pembicaraan ini dengan memulai dengan suatu berita, suatu kabar yang menjadikan jiwa itu merasa aneh, merasa asing. Sehingga seorang itu akan melihat, ya, kepada konteks hadis ini. Yani dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Ada orang yang masuk surga yakni karena gara-gara seekor lalat, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ini syai'un yasir. Sabbaba amran khatiran. Perkara yang ringan ternyata bisa menyebabkan perkara yang khatir, yang sangat berbahaya, yang sangat besar. Perkara yang ringan, sesuatu yang ringan, yang remeh, yang sepele, yang kecil, tapi ternyata bisa menjadi sebab perkara yang sangat berbahaya, yang besar. Lalat kan ringan, kecil, remeh. Surga perkara yang besar, neraka perkara yang besar. Tapi ternyata bisa seperti ini. Wa ajala su'ala an tafsilihi, maka hal itu mengharuskan orang itu bertanya tentang rinciannya. Karena aneh kan? Kita pun pernah mendengar mungkin aneh. Masa sih mungkin orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat, kan aneh. Sehingga para sahabat pun merinci. Mengharuskan mereka itu bertanya tentang rincian bagaimana keadaannya. Wa huna yufassilu fayaqul, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci dan beliau mengatakan, inna rajulaini yadhharu annahuma min bani Israil. Sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang menampak di sini, yang terlihat di sini bahwasanya dua orang ini adalah dari kalangan Bani Israil. Ya. Arada al-ubura ma'a makanin yahillu fi sahatihi sanamun yufarridu ala man arada tajawuzahu ayyan bahalahu taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Ada dua orang, ya, dua orang ini dari kalangan Bani Israil, ya, yang ingin lewat. Dan bersamaan itu pula di tempat tersebut ada yang menghalangi. Dalam perjalanan tersebut ada yang menghalangi, yakni sebongkah berhala. Kalau berhala enaknya apa? Seekor tidak ada ekornya. Sebiji bukan biji karena besar. Sebongkah berhala, sebongkah patung. Di situ ada satu patung, kalau dikatakan orang pun bukan orang. Ada sebongkah berhala di situ, yang mana mengharuskan setiap orang yang melewatinya untuk menyembelih sebagai bentuk takarrub untuk berhala tadi. Sebagai bentuk untuk ta'dhiman lahu, mengagungkan berhala tadi. Fatalaba 'abdu dzalika sanam min rajulaini attamasya 'ala hadha an-nizam syirki. Maka para penyembah berhala tadi pun talaba, ini meminta kepada dua orang laki-laki tadi untuk mengikuti aturan kesyirikan yang mereka buat ini. Mereka membuat aturan tidak ada seorang pun yang boleh lewat berhala kita ini sampai orang tersebut memberikan persembahan. Sehingga ketika ada dua orang laki-laki ini lewat, satunya bodoh, satunya berilmu, ya, dihadang oleh para penyembah berhala tadi. Ya. Sehingga meminta agar supaya mereka itu mengikuti aturan yang dibuat di kampung tersebut, di daerah tersebut. Fama haduma fa'tadara bi'adami fa'tadara bil'adami faqana'u minhu ba'isa li syai'in. Adapun salah seorang dari keduanya tadi, orang yang pertama ini meminta uzur, beralasan bahwasanya dia itu tidak memiliki apapun untuk bisa diberikan sebagai persembahan. Tapi ternyata kaumnya ini pun, para penyembah berhala tadi pun, mereka mencukupkan dengan sesuatu yang paling ringan pun. Silahkan yang paling ringan pun, gak apa-apa, yang penting harus berikan persembahan. Ya. Mereka merasa cukup dengan yang sedikit pun cukup. Yang penting tujuannya bukan sembelihannya, bukan, tapi bentuk persembahannya. Bentuk kesyirikannya itu yang mereka maksudkan. Bentuk persembahan kepada berhalanya tadi. Bukan tidak dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari yakni takarrubnya kepada berhala yang mereka miliki tadi. Ya. Mengagungkan kepada berhala yang mereka miliki tadi. Lianna maksudahum husulul muwafaqati ala syiriki, karena maksudnya mereka itu agar supaya tercapainya kesamaan kesyirikan. Maksudnya semua orang lewat harus sama-sama syirik, sama-sama menyembah berhala tadi. Ini tujuan mereka. Jadi bukan nilainya, bukan harganya, bukan. Bukan besar, bukan kecil, tapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya mereka itu sama, tercapai tujuan mereka, maksud mereka sama dalam hal kesyirikan. Fala bahalis sanami dzubaban, maka orang yang pertama ini menyembelih seekor lalat untuk berhala tadi. Fatarakuhu, maka mereka pun meninggalkan orang tadi, yamurru, untuk lewat. Padakhala bisababi fi'li hada nar jahannam, maka dengan sebab perbuatannya ini, orang ini pun masuk dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara seekor lalat, masuk neraka jahannam. Li'annahu fa'ala syirika, karena orang ini melakukan kesyirikan. Wafaqahum alaihi, dan ya, wafaqahum alaihi, dan orang ini sepakat dengan mereka, ya. Wa talabu minal akhar, kemudian orang ini, yang kaum ini pun masih meminta kepada yang kedua, orang yang kedua ini. Ayu qariban sanam, untuk memberikan taqarrub kepada berhala yang mereka miliki tadi, ya. Fa tadara bi anna hadha syirkun wa la yumkinu ay yaf'alahu, maka orang yang kedua ini pun meminta uzur, beralasan bahwa sebenarnya perbuatan syirik saya tidak mungkin melakukannya. Tidak mungkin saya melakukan perbuatan tersebut. Alasan ini alasan yang tepat tentunya. Ternyata mereka dengan sebab orang yang kedua ini menolak, faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya, fadakhal jannah, maka dengan sebab dia tidak mau melakukan kesyirikan dan mempertahankan ketauhidan, meskipun mati, ternyata dia mati masuk ke dalam syurga. Limtina'ihi min asyirki, karena itu menghalangi dirinya dari kesyirikan, menjaga dirinya dari kesyirikan, tidak mau melakukan kesyirikan, maka masuk dalam syurga. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Annahu dalla ala anna dzabha ibadatun wa anna sarfahu li ghairi llahi syirkun. Bahwasanya hadis ini menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dan bahwasanya kapan seorang itu mengalihkan ibadah itu untuk selain Allah, maka ini termasuk di antara perbuatan syirik. Ini jelas pembahasan kita dalam bab ini tentang masalah kesyirikan. Yani syiriknya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan di mana istifadah dari hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, bayanu khutwati syirki walau fi syai'in qalil. Faedah yang pertama tentang penjelasan bahayanya kesyirikan. Meskipun itu pada perkara-perkara yang kecil, yang ringan, yang remeh, tapi tetap berbahaya. Jadi jangan anggap kan cuma kecil saja, kan cuma lalat saja. Ya. Jangan menganggap dengan melihat kecil besarnya, tapi melihat yakni dampak negatifnya, yakni perkara terlarangnya. Ya. Ini kesyirikan tersebut. Ini jelas sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, yakni anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Bahwasanya kesyirikan itu mewajibkan masuknya seseorang ke dalam neraka, dan tauhid itu mewajibkan seseorang masuk dalam surga. Ini jelas ayatnya ya. Allah menyatakan innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa man dhalima min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan surga dan tempatnya adalah di dalam neraka, dan sekali-kali tidak seorang pun bagi orang-orang yang ini zalim. Ini surah Al-Maidah ya. Ini ayat yang jelas yang menunjukkan tentang bahaya kesyirikan, menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ini annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirk alladhi yujibun nar. Bahwasanya seseorang itu terkadang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu syirik, dan hal itu juga tetap menyebabkan seorang itu masuk dalam neraka. Jadi al-jahl bukan suatu alasan, bodoh bukan suatu alasan seorang itu akan diberikan umur dalam hal ini tentang masalah kesyirikan. Orang ini yang pertama ini bodoh, orang tidak tahu kalau itu syirik, kalau itu haram. Ya. Tapi dia itu melanggar, tetap masuk neraka juga. Apalagi zaman sekarang yang zaman ilmu sudah di mana-mana pun bisa didapatkan. Dalam majlis-majlis taklim banyak, buku-buku banyak, kaset-kaset banyak, rekaman-rekaman banyak, tulisan juga banyak. Maka sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Kecuali orang-orang yang malas. Ya. Maka terkadang manusia itu terjatuh dalam kesyirikan. Dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu syirik, tapi ternyata itu tetap menyebabkan seorang masuk dalam neraka. Jadi di sini kebodohan bukan merupakan alasan seorang itu yakni akan selamat dari ancaman neraka ketika melakukan kesyirikan. Syirik tetap syirik, bahaya tetap bahaya. Nah, Kemudian yang keempat, yaitu at-tahdhiru min adh-dhunubi wa in kanat saghiratan fil hasban. Dalam hadis ini terdapat padanya peringatan dari perbuatan dosa meskipun kecil secara hitungan. Secara hitungan kecil. Tapi ini perkara yang sangat diperingatkan. Ya. Dari dosa-dosa. Ya. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat. Tapi ini dosanya. Ini suatu hal yang haram, suatu hal yang terlarang. Kemudian yang kelima, yaitu anna hadha ar-rajula dakhala an-nara bisababi lam yaqsudhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Perhatikan laki-laki di sini. Laki-laki pertama di sini. Orang yang laki-laki pertama di sini, orang ini masuk dalam neraka dengan sebab sesuatu yang dia tidak maksudkan pada mulanya. Pada awalnya dia tidak memaksudkan untuk melakukan kesyirikan. Tidak lain dia melakukan hal itu hanya ingin menyelamatkan dirinya dari kejelekannya ahlus sanam, kejelekannya para penyembah berhala. Tujuannya cuma ini, ingin bisa lewat saja. Tapi ternyata mempertaruhkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita cuma gara-gara sesuatu yang ringan mempertaruhkan agama kita. Karena ini, kapan seorang melakukan kesyirikan tetap, kalau dia mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min dzalik, tetap neraka. Tidak ada toleransi lagi sudah. Kalau dia kesyirikan, ini tetap haram. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka ini tetap, ini neraka. Nah, kemudian yang keenam, yaitu annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nara. Annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Karena hadha ar-rajul kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nara fi dhubabin. Bahwasanya seorang muslim apabila melakukan kesyirikan maka batallah islamnya. Keislamannya batal. Kalau melakukan kesyirikan maka Islamnya batal, otomatis batal dan dia masuk dalam neraka. Kalau mati dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, belum taubat dari kesyirikannya tersebut. Karena perhatikan laki-laki di sini dalam hadis ini, dulunya itu muslim. Oleh karena itu di sini, kalau tidak muslim berarti Rasul tidak mungkin mengatakan dakhalan nara fi dzubab. Masuk neraka gara-gara seekor lalat, sebab seekor lalat. Kalau memang asalnya kafir berarti sudah tidak perlu, bukan karena lalat, tapi karena kekafirannya masuk neraka. Jadi di sini awal asalnya itu muslim dia. Tapi gara-gara melakukan kesyirikan, ya ini dengan seekor lalat saja masuk neraka. Di sini zahirnya awalnya muslim, tapi ketika melakukan kesyirikan batal Islamnya dan dia masuk dalam neraka. Kemudian yang ketujuh, yakni annal mu'tabara 'amalul qalbi wa in saghara 'amalul jawarihi wa qalla. Yang dianggap di sini adalah amalan hati. Ya, meskipun itu kecil. Wa in saghara 'amalul jawarih, meskipun amalan jawarihnya itu anggota badannya itu kecil dan sedikit, tapi kalau hatinya itu tetap melakukan kesyirikan ya sudah sama. Ya, yang dianggap di sini berarti amalan hati. Nah, kemudian yang kedelapan, yakni anna dzabha ibadatun wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah dan melakukan ibadah itu untuk selain Allah adalah perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar. Ini faedah yang ke-8. Yang ke-9, yakni fadlut tauhid wa 'azimu thamratihi. Keutamaan tauhid dan besarnya buah tauhid. Hasil dari tauhid tersebut sangatlah besar, sangatlah agung. Tauhid itu menyebabkan seorang itu masuk dalam surga. Sebaliknya syirik menyebabkan seorang itu masuk dalam neraka. Ya. Laki-laki tadi meskipun dia di dunia itu dibunuh oleh para penyembah berhala, tapi ternyata di akhirat masuk dalam surga karena mempertahankan tauhid. Maka Rasul menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah in tauhid, maka dia masuk dalam syurga. Ini jelas keutamaan tauhid. Kemudian yang ke-10, yakni fadilatus sabri 'alal haqq. Keutamaan sabar di atas kebenaran. Orang-orang yang sabar di atas kebenaran ini benar-benar orang pilihan. Orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Tentunya ketika sabar, Allah pasti akan menolongnya. Meskipun di dunia secara zahirnya dia itu celaka, maksudnya dia itu terbunuh, tapi di yaumul kiamah kelak tentunya Allah akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik daripada apa yang di dunia. Ini keutamaan bersabar di atas Allah. Ini selesai pembahasan tentang yakni dalil yang menunjukkan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, ini babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang biasa di situ disembelih untuk selain Allah. Meskipun untuk Allah, tapi kalau di tempat yang disembelih untuk selain Allah, ini suatu hal yang dilarang. Wa qala illahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ayat yang ingin beliau sebutkan dalam bab ini, secara lafaz memang tidak ada yang menunjukkan, tapi secara qiyas di sini ditunjukkan dalam ayat tersebut. Secara lafaz memang tidak, cuma inilah pemahaman para ulama. Jadi ayat itu tidak hanya dipahami dari sisi lafaznya, dari sisi mantuknya, tapi mafhumnya juga dipahami. Inilah para ulama kita rahimahumullah taala jami'an. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, beliau memahami ayat bukan dengan yakni mantuk ayat tersebut, tapi juga mafhumnya, pemahaman balik dari ayat tersebut. Di sini dibuatkan kias. Kalau di ayat yang akan kita sebutkan di sini, dilarang untuk sholat di masjid dirar, masjid yang dibangun di atas dasar yakni kemunafikan, dilarang untuk sholat di situ meskipun sholatnya untuk Allah. Maka dikiaskan dengan hal itu, dilarang menyembelih binatang sembelihan di tempat yang di situ biasa disembelih untuk selain Allah. Meskipun sebenarnya untuk Allah, tapi dilarang untuk melakukan. Sebagaimana sholat dilarang untuk di tempat-tempat yang ya seperti itu meskipun untuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah kamu sholat di situ untuk selama-lamanya. Jangan kamu beri maksudnya sholat di masjid tersebut, masjid dirar yang dibuat oleh orang munafik. Ya, di awal-awal Islam, Rasul dilarang untuk sholat di situ. Nanti akan disebutkan di makna ijmali dalam ayat ini, dalam kitab ini. Janganlah kamu sholat di tempat itu, di masjid itu selama-lamanya. La masjidul usri salat taqwa min awal yaumin ahakku antaku mafi. Sungguh, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, di awal harinya, ini lebih berhak untuk engkau sholat padanya. Kemudian fihi rijalun yuhibbuna ayyata tahharu, Allah memuji. Ini para sahabat yang sholat di situ. Dalam masjid tersebut terdapat yang sekelompok laki-laki yang mereka itu cinta, suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ini At-Taubah ayat 108. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu tabi'an lil bab alladhi qablaha, bahwasanya bab ini adalah merupakan pengikut bab yang sebelumnya. Karena الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله, karena bab yang sebelumnya adalah bab ini adalah bab yang menjelaskan akan hukum menyembelih untuk selain Allah. Wa hadzal bab fi man'ul wasilatil mau fihi man'ul wasilatil musilati ila dzalika wa man'u tashabbuhi bi ahlihi. Dalam bab ini di dalamnya terdapat larangan perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada hal itu. Dan juga melarang tasyabuh dengan ahlinya. Tasyabuh dengan orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Kalau di sebelumnya kan kita mengetahui hukum menyembelih untuk selain Allah. Maka di sini dijelaskan lagi tentang masalah bagaimana menyembelih untuk Allah tapi di tempat yang disembelih untuk selain Allah di situ. Maka di sini ternyata juga dilarang. Nah, yudhbahu fihi li ghairillah, maksudnya lil ai uidda lidzalika wa qusida min ajlihi, dipersiapkan untuk hal itu dan dimaksudkan untuk dalam rangka menyembelih untuk selain Allah, tempat yang khusus untuk menyembelih selain Allah, untuk menyembelih apa, sesuatu untuk selain Allah. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan la taqum fihi abada, yani la tusalli fi masjidid dirar, janganlah engkau salat di masjid dirar. Masjid dirar dikenal dengan masjid dirar dalam sejarah Islam. Karena itu dibuat oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk memperatkan kaum muslimin, untuk mecah belah kaum muslimin. Lama sih usisa yang dibunia, usisa bimana bunia dibangun. Ala taqwa, yani ala taatillah wa rasuli, yani di atas dasar ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Al mutahhirin, wallahu yuhibbul mutahhirin, maksudnya adalah alladzina yatatahharuna min al anjas al hissiyah wal ma'nawiyah. Ini orang-orang yang bersuci, suka bersuci dari najis-najis yang hissi maupun yang maknawi, yang indrawi maupun yang maknawi. Ya. Najis yang mengenai jasmaninya maupun najis yang mengenai hatinya, berupa kesyirikan-kesyirikan dan juga perbuatan dosa yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Sekarang kita baca ma'al-ma'al ijmalul ayah, makna global dari ayat ini. Yanhallahu subhanahu wa rasulahu, yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ani salati fi masjidil dirar alladhi bannahu al-munafiqun. Alladhi bannahu al-munafiqun madaratan li masjid Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Wa talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ay yusalli fi liyattakhidhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Fawadahum sallallahu alaihi wasallam ay yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'a. Wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'a. Fanahahu Allahu 'an dhalika wa haffahu 'ala as-salati fi masjid Quba alladhi buniya 'ala ta'ati Allahi wa rasulihi aw fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Ala ikhtilafi baina ala ikhtilafin baina al-mufassirin fi dhalik. Fama'atna ala ahli dhalika al-masjid bitatahhurihim min asy-syirki wal najasat wallahu yuhibbu min hadhihi wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Makna global dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari salat di Masjid Dirar. Ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk menandingi, untuk membahayakan Masjid Quba. Ya, untuk memadaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Ya. Jadi dengan membangun masjid sendiri orang munafik. Ini programnya Yahudi juga sekarang ada. Seperti ini. Yahudi punya program, punya yayasan yang yayasannya itu bergerak di bidang pembangunan masjid. Kalau di situ sudah ada masjid, masyarakatnya bersatu sudah di masjid satu masjid, mereka bikin lagi satu masjid supaya memecah belah masyarakat tersebut. Ini program Yahudi. Ya. Ini kesannya kan baik bangun masjid. Tapi ternyata ada niatan yang tersembunyi. Ini untuk memecah belah kaum muslimin. Ternyata ini juga terjadi. Sejak zamannya Rasul dulu. Orang-orang munafik mereka berusaha memecah belah kaum muslimin dengan cara membuat masjid. Masjid ini Masjid Dirar, dikenal dengan Masjid Dirar dalam sejarah Islam. Nah. Kemudian masjid ini juga dibangun di atas dasar kufran billah wa rasuli, kekufuran kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian mereka meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul mau salat di masjid tersebut. Agar supaya mereka jadikan itu sebagai hujjah alasan agar supaya mereka itu mengabaik perbuatannya mereka dan juga untuk menutupi kebatilannya mereka. Mereka minta Rasul untuk datang ke masjid tersebut, salat di situ supaya nanti kaum muslimin yang lainnya pun lihat lu Rasul saja mau salat di sini. Kenapa kamu tidak? Kan seperti itu alasannya. Ya, sekarang pun banyak yang seperti itu kan. Dan lu si fulan pun mau salat di sini, mau ngisi di sini. Kenapa kamu tidak? Ya, ini kan sama alasannya dengan orang munafik dulu. Ya, untuk menganggap baik perbuatannya mereka dan untuk menutupi kebatilannya mereka. Maka fa'adahum sallallahu alaihi wasallam ayyab 'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyid. Nah, maka Rasul pun memberikan janji, maksudnya menjanjikan, ya sudah nanti kalau saya pulang dari perang ini, saya akan sholat di situ untuk melakukan permintaannya mereka. Dalam keadaan ketika itu Rasul tidak mengetahui tujuan jeleknya mereka, maksud jeleknya mereka tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan itu, yakni dari Rasul sholat di situ. Ya. Ini dengan mengatakan la taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid tersebut untuk selama-lamanya. Ya. Jangan sholat di situ. Nah, karena ini Allah mengetahui niat jeleknya mereka membangun masjid tersebut, Masjid Dirar. Ya. Wa hadahu 'ala salati fi masjid Quba, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Rasulnya untuk salat di Masjid Quba saja yang dibangun di atas dasar ketaatan Allah dan juga Rasulnya, atau di Masjid Nabawi. Ini sesuai dengan perbedaan ahli tafsir. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan masjid yang dimaksudkan oleh Allah di sini untuk di salat di situ yang dimaksud Quba ataukah Masjid Nabawi. Ada perbedaan khilaf, ada khilaf di antara ahli tafsir tentang hal itu. Kemudian thumma atna 'ala ahli dzalikal masjid, kemudian Allah memuji yakni jamaah masjid tersebut. Yani bitathhirihim min asy-syirki wan najasat, di mana mereka ini para jamaah Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi itu, mereka itu orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka dari kesyirikan dan juga dari najis-najis yang ada. Mensucikan dari najis yang hissi maupun yang maknawi. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuh, maka Allah cinta dengan orang yang seperti ini sifatnya. Suka bersuci, membersihkan dirinya baik bersuci dari najis yang hissi maupun yang maknawi. Dari najis yang ada pun dari kesyirikan-kesyirikan juga perbuatan dosa yang ada. Karena dosa itu adalah najis. Dalam hal ini perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang jelek, kotor. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Hiya qiyasul amkinah al-mu'addati lidhabhi li ghairi Allah 'ala al-masjid alladhi 'udda li ma'siyati Allah fi man'i ibadati Allah fi. فكما ان هذا المسجد لا تجوز الصلاه فيه لله فكذلك هذا الموضع الذي اعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Kesesuaian ayat ini dengan bab, dalam ayat ini terdapat kias tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah dikiaskan dengan masjid tadi, yang mana masjid tersebut dipersiapkan untuk kemaksiatan kepada Allah, yakni untuk menghalangi orang beribadah kepada Allah di masjid lain. Ya. Sehingga dibuatkan masjid supaya datangnya ke sini, jangan ke sana. Ya. Fakama anna hadzal masjid, sebagaimana masjid ini, ya, Allah melarang untuk salat di situ, la tajuzu salatu fihi lillah. Tidak boleh salat di masjid tersebut meskipun untuk Allah. Ya. Demikian pula tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah, maka tidak boleh menyembelih dalam tempat tersebut meskipun untuk Allah. Jadi ini kiasnya dengan masjid. Masjid Dirar, Allah larang Rasulnya untuk salat di situ, meskipun itu salatnya untuk Allah. Dikiaskan dengan, di sini mu'alif mengkiaskan, bahwasanya tempat yang di situ sering dilakukan perbuatan yang haram, perbuatan kesyirikan dalam hal ini, secara khusus kesyirikan, maka di situ tidak boleh menyembelih di tempat itu, meskipun niat kita menyembelih untuk Allah. Ya. Sama dengan salat tadi, salat untuk Allah, meskipun di masjid. Meskipun itu, ya, untuk Allah, tapi kalau di masjid yang seperti itu, Allah melarang Rasulnya untuk sholat di situ. Ya. Ini kesusunan hadis ini, ayat ini dengan bab. Ya. Kita lanjutkan ini sebelum bila ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini, dari beberapa ayat di sini. Yang pertama, man'ud dhabhi lillahi fil mawadi'i al-mu'addati lidhabhi li ghairihi qiyasan ala man'is salati fil masjidil mu'assasi ala ma'siyatillah. Faedah yang pertama, larangan untuk menyembelih, ya, larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang di situ dipersiapkan untuk menyembelih selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dengan dalil kias, terlarangnya sholat di masjid, yakni masjid Dirar yang dibangun di atas dasar kemaksiatan kepada Allah. Rasul dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yakni istihbabu sholati ma'al jama'atis salihin al-mutanazzihin an mulabasatil qadhurat. Sunnahnya sholat bersama jamaah orang-orang yang soleh, dalam rangka untuk menghindarkan diri, membersihkan diri dari menyentuh hal-hal yang kotor. Kemudian ketika ini isbatul mahabbati lillahi al-wajhi al-layiqi bihi subhanahu kasair sifatihi. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan, ayat ini terdapat padanya penetapan sifat cinta bagi Allah. Allah itu punya sifat cinta. Al-mahabbah bagi Allah, tentunya cintanya Allah itu ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Kemudian faedah yang lainnya, yakni yang keempat, yakni al-hafu ala isbagil wudu wa tatahhuri minan najasat. Anjuran untuk menyempurnakan wudu dan suka bersuci dari najis-najis. Bersuci dari najis-najis. Ini anjuran dalam hadis ini. Karena Allah yakni mencintai orang-orang yang suka berpuhara, bersuci. Oleh karena itu di sana ada sahabat yang sungguh sangat mulia. Sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau itu tidak pernah terlepas dari namanya kesucian. Setiap kali batal wudu, sekali batal wudu, wudu sholat dua rakaat, batal lagi wudu, lagi sholat dua rakaat, terus menerus begitu selama dia masuk Islam. Maka Rasul sampai heran dengan Bilal. Ketika Rasulullah SAW datang ke surga, entah itu ketika mimpi ataukah ketika Isra dan Mi'raj, Allah alam yang betul, yang jelas, Rasulullah ketika masuk surga ternyata Rasul sudah mendengar suara langkah kakinya Bilal di depannya. Sehingga Rasul pun heran. Ketika setelah subuh Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan apa yang paling engkau kuat untuk melakukan ketika kamu masuk Islam. Karena aku mendengar suara kakimu itu sudah di surga, di depanku bahkan tadi malam. Ini gara-gara apa? Bersuci ternyata. Setelah Bilal menjawab bahwasanya aku tidak pernah sedikit pun, yakni terkena hadas kecuali aku wudu dan aku salat dua rakaat. Terus menerus seperti itu, dijaga terus, kesuciannya dijaga terus, maka Bilal menjadi ahli jannah gara-gara ini. Padahal kini dia masih hidup, tapi sandalnya sudah masuk surga, suara kakinya sudah masuk surga. Nabi Rasul pun heran dengan Bilal. Allah. Maka di sini anjuran. Ada juga merupakan anjuran bahwa Allah itu cinta dengan orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Ketika batal wudu, kemudian dia itu ketika kotor, sucikan dari najis tersebut, sehingga betul Allah cinta dengan orang seperti ini. Nah. Kemudian yang kelima, yakni annan niyyata tu'thiru fil baqa. Bahwa niat itu akan bisa berpengaruh di sebuah tempat. Kalau seorang membangun sesuatu dengan niatan yang jelek, ini juga akan berpengaruh. Jangan dianggap, kan tidak ada kaitannya. Ini kan fisik sama urusan hati. Justru ini ada kaitannya. Ada terkadang berpengaruh. Kalau bahasa kita sekarang, tidak barokah. Membuat sesuatu tidak ikhlas, terkadang tidak barokah bahasa kita sekarang. Memang ini betul berpengaruh. Orang-orang munafik bikin masjid dengan niatan yang jelek. Ternyata Allah pun membongkar kejelekan mereka sehingga Rasul pun dilarang untuk sholat di situ. Berarti itu Rasul sudah mau sholat, sudah menjanjikan, saya nanti akan sholat di situ. Nanti pulang saya diperang. Ya, dan ternyata Allah menegurnya. Allah sebenarnya melarang Rasulnya untuk sholat di situ. Maka di sini menunjukkan bahwasanya niatan itu terkadang berpengaruh. Ini, yang di sebuah tempat itu berpengaruh. Kalau seorang niatannya jelek dalam membangun sesuatu, termasuk membangun masjid, maka ini tentunya hati-hati, karena ini tentunya akan berpengaruh. Ya. Kemudian yang keenam, yakni masyru'iyatu saddi dzara'i' al-mufaddiyah ila syiriki, disyariatkannya untuk menutup semua celah-celah, menutup semua pintu-pintu yang akan bisa mengantarkan ke dalam kesyirikan. Ya. Karena tempat yang biasa disembelih untuk Allah ini kan tempat kesyirikan. Jadi khawatirnya nanti kalau menyembelih di situ, meskipun itu untuk Allah, tetap nanti orang itu akan menyangka kalau itu sama dengan yang mereka lakukan. Ya. Sebagai contoh lah, kalau misalkan di suatu tempat itu ada apa namanya, ada tempat yang bisa digunakan untuk peribadatan orang-orang non-Muslim, orang musyrik dalam hal ini. Katakan kuburan, kuburan Sunan Kalijogo, kuburan Wali Songo. Kan banyak orang-orang dari kalangan ahlu kubur, yang maksudnya kuburiyun, para penyembah kubur. Mereka datang situ untuk iktikaf di situ, untuk tawaf di situ. Di antara mereka juga ada untuk menyembelih di situ juga ada. Kira-kira kalau kita datang ke sana, meskipun kita tidak untuk melakukan hal itu sampai mereka, kira-kira kita terkena atau tidak? Wah, si fulan juga ikut-ikutan juga. Katanya ke sana syirik, tapi tahu-tahu ikut juga. Ikut rekreasi ziarah. Istilahnya wisata religi. Ya. Kan kita akan kena juga, ya. Makanya itu termasuk hal yang berbahaya. Maka di sini disyariatkan untuk menutup segala celah-celah, segala pintu akan mengantarkan ke dalam kesyirikan dan juga mengantarkan ke kejelekan apapun. Namun di sana itu ada, yakni hal yang akan mengantarkan ke dalam kejelekan, maka dilarang. Sebagai contoh saja masalah gambar-gambar dan patung-patung. Kita tahu bahwasanya syirik ini awalnya dari ini, dari patung-patung, dari gambar-gambar. Ini syiriknya pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Awal mulai kesyirikan pada zamannya Nuh ini karena orang itu terlalu hulu dengan orang-orang soleh sehingga mereka membuat patung ketika orang tersebut meninggal dunia. Ini awalnya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsir dari surat Nuh, yang mana Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَهْلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَهُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian. Janganlah meninggalkan sembahan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjelaskan bahwasanya lima orang ini dulunya itu orang-orang soleh yang punya pengikut. Ketika orang soleh ini meninggal, para pengikutnya mulai sedih. Ketika itu syaitan membisikkan kepada mereka ini supaya membuat patung saja. Buat patungnya, buat gambarnya, letakkan tempat ibadahnya mereka. Ini awalnya belum disembah. Awalnya belum sembah. Generasi pertama meninggal dunia, generasi datang selanjutnya bodoh. Tidak tahu ilmu, tidak tahu apa-apa, syaitan bisiki lagi. Dulu nenek moyang kalian sembah patung ini, sekarang sembah saja. Barulah terjadi kesyirikan. Maka inilah patung sehingga Islam itu melarangnya. Bahkan Rasul menyatakan, Asyadun nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya di yawmal qiyamati adalah para penggambar. Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Makhluk yang bernyawa. Entah itu patung, entah itu dengan bentuk ada pahatannya ataukah patung. Ataukah gambar saja, maka ini suatu hal yang terlarang. Karena ini akan mengantarkan ke dalam kesyirikan. Termasuk juga, meskipun itu bukan gambar tapi foto, kalau memang itu fotonya orang-orang soleh yang diagung-agungkan, ini bahaya. Terkadang kan orang-orang sekarang kan banyak yang mengoleksi foto-foto masyayikh. Ya, masyayikhnya mereka kan maksudnya. Syekh Abdul Qadir Jailani dipampangkan fotonya di rumahnya. Ki Haji Hasyim Asy'ari dipampangkan fotonya di rumahnya. Ki siapa dipampangkan fotonya. Di kacangan situ, ada, saya lihat sebuah tempat itu, ternyata ada gambar Gus Dur gitu. Mungkin sekarang belum disembah, tapi lama-lama nanti kalau ilmu sudah semakin dilupakan, lama-lama disembah juga gambarnya Gus Dur itu. Ini bahaya seperti ini. Maka Islam melarang. Semua pintu yang akan mengantarkan kemusyrikan, semua pintu yang akan mengantarkan ke dalam kemungkaran, ke perbuatan dosa ini, semuanya dilarang. Sebagaimana terlarangnya perbuatan dosa itu sendiri. Sebagai contoh, perzinaan haram. Maka semua hal-hal yang akan mengantarkan dalam perzinaan, entah itu ikhtilat, entah itu melihat lawan jenis yang bukan mahramnya kan, ini haram. Karena ini akan mengantarkan dalam perzinaan. Maka Allah menyatakan, wala taqrabu zina, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itulah perbuatan yang sangat jelek. Ya. Fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang paling jelek. Sehingga semua itu dilarang. Jadi semua hal yang akan mengantarkan dalam kesyirikan dalam perbuatan yang haram, semuanya dilarang, sebagaimana perbuatan haram itu sendiri. Ini satu ayat yang ini merupakan kias ya, yang mana Rasul dilarang untuk sholat di Masjid Dirar, meskipun itu untuk Allah, tapi Rasul tetap dilarang. Maka dikiaskan dari ayat ini bahwasanya tidak boleh melakukan ibadah dalam hal ini menyembelih di tempat yang di situ biasa dilakukan untuk selain Allah. Di situ biasa dilakukan menyembelih untuk selain Allah. Karena ini sama dengan hal tersebut. Ini dikiaskan dengan ayat tersebut. Adapun dalil secara jelasnya nanti dalam hadis ya, yang menunjukkan haramnya menyembelih tempat yang di situ ada banyak kesyirikan, ini hadis ini insyaallah akan dilanjutkan pada kajian mendatang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I think that's it.